الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله kita sampai pada malam terakhir, bahkan sebagian dari sahabat-sahabat kita sudah masuk bulan, sudah berlebaran. Salah satu kebiasaan baik di masyarakat kita, apabila tiba bulan Syawal, suka mengadakan acara silaturahim yang kemudian di kita digunakan kata-kata halal bil halal. Ya, kedengarannya memang bahasa Arab, tapi sebetulnya orang-orang Arab yang tidak pernah di Indonesia enggak akan ngerti apa halal bil halal. Karena bahasa Arab dengan aturan bahasa Indonesia, tapi maksudnya halal bil halal itu ya silaturahmi bulan Syawal, saling halal menghalalkan, saling bebas membebaskan, tentunya kecuali soal utang piutang tetap harus dibayar. Silaturahmi atau silaturahim bagian penting dari ajaran agama kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah melakukan silaturahmi, fal yasil rahimah, hendaklah melaksanakan silaturahim. Beliau juga menyatakan, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, perbanyak silaturahmi. Jadi silaturahmi itu obat panjang umur, obat sehat, dan kemudian banyak rezeki. Saya kira logis ya, karena banyak sahabat, banyak teman, gak punya musuh, tentu akan kalau bisnis menjadi mudah, lobinya tambah kuat, orang menolong juga bertambah banyak, karena gak punya lawan, gak punya musuh. La yadkhulu jannah qati'un, sabda Nabi, haram masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Ada amal yang dicintai oleh Allah, katanya adalah satu, iman kepada Allah, yang kedua melakukan silaturahim. Banyak sekali hadis yang memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan silaturahim. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak masalah tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan politik, tidak selesai dengan pendekatan hukum, apalagi dengan pendekatan keamanan, tapi justru selesai dengan pendekatan silaturahim. Budaya di negara kita dengan lobi di dewan itu sering juga menyelesaikan kebuntuan ketika ada sesuatu yang tidak bisa disepakati. Justru diselesaikan dengan melalui lobi, dengan ngobrol antar fraksi, dengan pendekatan silaturahim, lahirlah sebuah keputusan yang memberikan kepuasan kepada berbagai pihak. Silaturahim atau silaturahmi melambangkan hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, bulan Ramadan kita melaksanakan titik beratnya hubungan dengan Allah, hablum minallah, yang menurut Quran surat 3 Ali Imran ayat 112 Allah berfirman, duribat alaihimu zillatu aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Manusia itu akan mendapatkan derita, dia akan mendapatkan celaka, dia akan mendapatkan azab siksa dimanapun mereka berada, kecuali kalau mereka itu baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan sesama manusia. Baik hubungan dengan Allah adalah dalam bentuk ibadah, berdoa. Sedangkan baik dalam hubungan sesama manusia, itulah yang disebut silaturahim. Jadi silaturahmi, menghubungkan tali keakraban itu adalah untuk melahirkan sebuah ajaran penting dalam Islam, namanya ukhuwah Islamiyah. Jadi persaudaraan Islam. Bagaimana wujud persaudaraan Islam itu? Sekurang-kurangnya ada dua pernyataan dari Nabi, gambaran tentang sebuah persaudaraan. Pertama, Nabi menyatakan, persaudaraan dalam Islam itu seperti bangunan yang utuh, kal bunyanil wahid, yaitu yashuddu ba'duhu ba'dan, masing-masing unsur atau bagian bangunan itu saling memperkokoh dan saling memperkuat. Jadi sebuah bangunan yang kuat pasti saling mendukung, saling membela. Fondasi diperlukan oleh tiang, tiang diperlukan oleh atap, atap mungkin diperlukan oleh genting dan seterusnya. Saling membela, saling mendukung, saling menyelamatkan, saling memperkokoh, saling memperkuat. Nah, persaudaraan dalam Islam itu katanya harus seperti itu. Jadi harus saling, ada disebut ta'awun, saling tolong-menolong, saling membantu, saling melindungi. Bukan, kalau ada sebaliknya berarti bukan persaudaraan Islam. Saling cegah, saling menghancurkan, saling sabot. Nah, itu adalah bertentangan dengan semangat ukhuwah. Yang kedua, Nabi mengatakan persaudaraan dalam Islam itu kal jasadil wahid, harus seperti badan yang utuh. Apa makna badan yang utuh? Idza syaka 'adun, kalau salah satu anggota badan sakit, maka anggota badan lain juga turut merasakan sakit. Harus seperti itu. Maknanya adalah solidaritas. Jadi kalau salah satu anggota badan mendapatkan penderitaan, yang lain ikut prihatin. Itu persaudaraan. Jadi persaudaraan itu bukan harus pendapat sama, apalagi ini organisasi yang sama, sikap politik yang sama, bukan. Persaudaraan itu pertama adalah tadi saling membantu, saling menolong, saling melindungi. Dan yang kedua ada solidaritas, turut prihatin dengan kesulitan, penderitaan yang dialami oleh orang lain. Seperti anggota badan yang satu. Jadi kalau gigi sakit itu kan yang lain badan juga turut merasakan sakit. Kalau gigi sakit nggak pernah khusus dikirim gigi ke dokter gigi begitu, copot aja giginya kirim ke sana. Jadi ya, ikut juga yang lainnya melangkah, karena kalau gigi kan bukan, tidak seperti dengan knalpot mobil, bisa dicopot. Nah, itu adalah dua gambaran dari persaudaraan yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebetulnya semangat silaturahim itu bukan hanya pada bulan Syawal. Tapi semangat silaturahmi atau silaturahmi itu harus menjadi semangat dalam kehidupan seorang muslim. Jadi ketika di antara kita ada semacam kekurang akraban, segera silaturahmi. Ketika di antara kita ada kesalahpahaman, segera silaturahmi. Ketika di antara kita ada semacam ketidaknyamanan hubungan ataupun ada gap-gap barangkali psikologis, apalagi sampai pertengkaran, Nabi menyatakan segera bersilaturahmi. Tidak sempurna iman seseorang kalau bertengkar lebih dari 3 hari 3 malam. Nah, dalam kaitan suami istri, Nabi menyatakan tidak sempurna iman seorang suami, iman seorang istri kalau bertengkar sampai dimalamkan. Jadi yang punya istri, punya suami, kalau zuhur bertengkar, asar dilanjutkan, maghrib diteruskan, isya dipaksa-paksakan, ya selesai taraweh harus segera baik-baikan begitu. Jangan diteruskan. Nah, ini adalah semangat persaudaraan. Nah, untuk melestarikan silaturahim atau persaudaraan itu ada petunjuk panduan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat ayat 6 sampai dengan ayat 12 itu ada panduan membangun keakraban dan persaudaraan. Di sana ada dua pandangan yang tidak boleh dilakukan kalau kita ingin mewujudkan persaudaraan di antara kita. Harus dua hal yang harus dilaksanakan. Dua hal yang dilaksanakan, ada beberapa pantangan. Dua perintah itu, pertama budaya tabayyun. Kalau kamu mendengar informasi jelek tentang temanmu, tentang siapa saja, istri, suami, anak-anak, apalagi orang tua sendiri, sesama muslim, mendengar berita jelek, jangan dulu percaya. Hendaklah melakukan tabayyun, mengecek dulu informasi itu. Nah, ini satu akhlak dalam Islam. Jangan, di Quran menyatakan antusibu qauman bijahalatin, jangan sampai kamu membenci seseorang karena salah informasi. Jangan sampai kamu mengutuk orang lain karena sebetulnya salah informasi. Fatabayyanu, Quran menyebut tabayyunlah. Tabayyun itu mengecek kebenaran informasi. Jadi kalau dengar berita tidak baik tentang teman kita, jangan segera percaya, apalagi diberi komentar, ditambah bumbu sana bumbu sini, jadi tambah tajam. Jadi kenapa? Menurut ajaran Islam yang pasti benar itu cuma Quran. Itu pun tafsirannya bisa salah. Hadis ada yang dhaif, fatwa ulama bisa keliru, pendapat seseorang bisa salah. Apalagi di koran tergantung wartawan, majalah juga siapa penulis. Berita burung tergantung burung tentu. Jadi fatabayyanu, Nabi menyatakan kafa bin nafsi kizban ayyuhaditha bikulli ma sami. cukup seseorang itu dikatakan sebagai pendusta besar kalau dia selalu mengatakan apa saja yang dia dengar sebelum dia mengecek kebenaran informasi itu. Jadi ayat ini seolah-olah antisipasi akan lahirnya revolusi yang disebut babak informasi sekarang menurut Toffler itu. Sekarang kan segalanya tergantung mass media, tergantung informasi. Seorang menjadi besar kalau dibesarkan oleh mass media. Seorang menjadi hancur kalau dihancurkan oleh mass media. Tergantung mass media sekarang. Yang bodoh pun bisa beken kalau mass media menghendaki. Yang pintar juga bisa. Yang berjasa bisa dianggap berdosa. Tergantung mass media. Itu informasi sekarang. Siapa yang menguasai informasi, menguasai dunia lah sekarang ini. Ini seolah-olah ada antisipasi dari Allah Subhanahu wa taala, biasakan budaya tabayun. Jadi dalam keluarga sangat penting bertabayun itu. Kalau bapak ibu mendengar, "Bu, ternyata suami ibu diam-diam punya yang baru ya." Nah, ibu jangan segera memberi kepantasan, beda rasanya. Lu jangan dulu. Emangnya soto ini. Jangan dulu beri komentar, coba cek dulu punya yang baru apa, papa punya yang baru. Iya, kan baru beli mobil baru, nyicil. Alhamdulillah, kan punya yang baru juga tuh kan. Nah, ini adalah tabayun. Oh, banyak sekali kita sering mendengar benci kepada seorang pemimpin karena berita di koran, karena berita sana sini belum dicek. Nah, Nabi menyatakan jangan segera percaya dengan berita jelek tentang teman sendiri. Sebelum mengecek kebenaran informasi, seorang bisa dikatakan sebagai pendusta kalau dia selalu mengatakan apa yang dia dengar sebelum dia cek kebenaran itu. Malah kita sering kalau yang berkatakan ini rahasia sebetulnya, tetapi tiap orang diberitahu ini rahasia ya. Ini rahasia nih. Rahasia. Waduh, keluarga besar rahasia semua. Ini adalah tabayun. Dalam kehidupan sehari-hari penting sekali tabayun. Pendeknya, dengar berita jelek tentang istri, jangan dulu percaya. Istri saya adalah baik, kecuali tidak baik kalau sudah jelas tidak baiknya. Antusibu qaumam bijahalatin. Jangan kamu bikin musibah, bikin derita orang lain, membenci orang lain, memusuhi orang lain karena salah informasi. Lebih baik kita salah menduga baiklah daripada menduga salah. Itu tabayun. Yang kedua, budaya islah. Islah adalah meluruskan yang tidak lurus, mendamaikan yang tidak damai, merukunkan yang tidak rukun, mengakrabkan yang tidak akrab. Itu adalah islah. Jadi ada sesuatu yang kurang baik, coba islahkan. Kalau dalam kasus keluarga kan ada yang disebut namanya syiqaq. Syiqaq itu pertengkaran antara suami dan istri, gak bisa didamaikan sendiri, gak bisa menyelesaikan sendiri. Maka hendaklah diutus dua hakamin, dua senior dari pihak pria, pihak wanita. Tugasnya adalah melakukan islah, meluruskan, mendamai. Ini kenapa ini bertengkar terus, masalahnya apa ini, akar masalahnya apa ini, jangan-jangan ini salah informasi. Nah, itu adalah islah. Jadi kalau ibu mengucapkan salam kepada ibu lain, tidak dijawab, jangan dulu ambil keputusan. Gila orang itu ngejawab, jangan dulu. Coba nanti assalamualaikum, diam aja. Ya Allah. Besok coba assalamualaikum, diam aja. Sudah 3 kali assalamualaikum. Nah, ini harus dijelaskan, ini harus tabayun, ini dicek. Ibu kenapa nih, saya sudah 3 kali baca salam, ibu kok gak menjawab. Ya situ tahu diri dong. Justru saya gak tahu bu, apa ini kesalahan saya. Kalau ngobrol sama suami orang yang dekat-dekat, cemburu nih ya. Lain kali kalau ngobrol sama suami jarak jauh aja pakai remote lah. Karena rupanya cemburu dia. Nah itu kan akar masalahnya tahu tuh. Begitulah dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat, dalam kehidupan bermasyarakat. Budaya tabayun menjadi sangat penting. Jangan segera menyimpulkan dari apa yang orang katakan yang menyangkut kejelekan teman sendiri. Sebelum dicek kebenarannya, kalau sudah jelas, regelkan islah, luruskan. Cari akar masalahnya, kemudian bereskan, damaikan. Nabi meramalkan dalam situasi tertentu, katanya orang yang melakukan islah itu menjadi orang asing, tidak populer gitu. Tidak populer. Orang nanti ketika orang-orang sudah terbiasa bertengkar, ada orang yang sengaja ingin memberes-bereskan itu tidak populer. Dianggapnya kurang punya pendirian, tidak punya pendirian, dikiranya kurang tegas. Tapi Nabi mengatakan, bahagialah orang yang asing-asing itu. Siapakah al-ghuraba orang asing itu? Nabi menyatakan, alladzina yuslihuna ma'afsadahun nas. Yaitu mereka yang dengan tekun mengislahkan, mendamaikan, merukunkan, mengakrabkan mereka yang tidak akrab. Jadi usaha mengislahkan, membereskan, mendamaikan itu dalam situasi konflik menjadi tidak populer, dianggap musuh oleh semua pihak. Tapi Nabi mengatakan bahagialah orang-orang yang tekun melakukan islah, merukunkan. Nah ini dua perintah dalam surat Al-Hujurat. Pantangannya apa? Pantangannya disebutlah yaskhar qaumum min qaum. Taskhiriyah. Taskhiriyah itu memperolok-olokkan orang lain, memperolok-olokkan golongan lain, meremehkan golongan lain. Itu bekal perpecahan, putus silaturahmi karena meremehkan orang lain, dianggap orang lain bodoh, dianggap orang lain itu tidak ilmiah, orang lain itu tidak baik. La yaskhar qaumum min qaumin, adalah satu kelompok jangan memperolok-olokkan kelompok lain. Siapa tahu kelompok yang diperolok-olokkan itu sebetulnya lebih mulia, lebih baik, lebih berkualitas dibandingkan dengan mereka yang memperolok-olokkan. Kan banyak orang itu tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Rasanya tahu terus, padahal dia tidak tahu. Cuma dia sendiri tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Wala nisa'um min nisa'in, wanita, hai kaum wanita, jangan suka memperolok-olokkan wanita lain. Siapa tahu wanita yang diperolok-olokkan, yang diremehkan sebetulnya lebih berkualitas itu. Nah, cuma enggak tahu aja yang memperolok-olokkan merasa dirinya yang paling berkualitas. Siapa tahu mereka itu sebenarnya lebih baik, lebih mulia, lebih berkualitas. Ini taskhiriyah. Wala talmizu anfusakum, jangan suka melakukan penghinaan. Menghina itu melahirkan ketersinggungan. Ketersinggungan bakal kemarahan. Marah kemarahan adalah bekal perpecahan dan percekcokan. Jangan suka mengeluarkan penghinaan kepada orang lain. Kalau enggak memuji ya jangan menghinalah. Jangan penghinaan. Penghinaan itu bisa dihubungkan dengan nama, bisa dihubungkan dengan daerah, bisa dihubungkan dengan asal, bisa dihubungkan dengan profesi, provinsi, dan lain-lain. Kalau di Jawa Barat, orang Garut sering disebut Doma Garut loh. Itu Doma Garut. Padahal Garut bukan domba aja. Kiai juga banyak di Garut. Jadi itu adalah menghina. Wala tanabazu bil alqab, itu perpecahan sering karena kita memanggil orang lain dengan lakob, gelar yang menyakitkan. Nah, diberi gelar yang menyakitkan. Namanya sudah baik Muhammad, tapi karena ingin buat lu komed lu. Nah, itu adalah tanabazu bil alqab. Bisal ismul fusuku ba'dal iman, yang paling menyakitkan bagi orang Islam itu kalau seorang muslim dikatakan dasar kafir lo, dasar fasik, kamu dasar munafik, itu yang paling menyakitkan bagi orang Islam. Tidak boleh mengucapkan begitu kepada orang yang sudah muslim. Itu melahirkan penghinaan, ketersinggungan, kemarahan, dan akhirnya perpecahan, percekcokan, hilang persaudaraan. Tanabazu bil alqab. Kemudian ada lagi yang dilarang dalam surat Al-Hujurat. Kalau ingin membangun sebuah persaudaraan katanya, peliharalah positive thinking. Hilangkan negative thinking. Su'uzan, berhusnuzan. Jadi dalam berdoa kita tidak berburuk sangka kepada Allah. Dalam pergaulan antara manusia tidak boleh berburuk sangka kepada orang lain. Harusnya husnudon, positive thinking. Dikatakan dalam Quran, buruk sangka itu ismun, derita dan dosa. Orang kalau banyak buruk sangka, negative thinking, sering sakit karena mikirin orang lain. Orang lain ketawa, tersinggung, sialan, udah mengetawakan. Padahal orang ketawa biasa aja. Buruk sangka sudon. Orang itu kan menilai, melihat sesuatu tergantung kacamata yang dipakai. Ya, kalau kacamatanya hijau, lihat, ya muka mertua juga hijau itu. Hijau itu. Kalau kita pulang dari Mekah itu oleh Mutawif suka dibawa nanti ke Jeddah melihat namanya Masjid Rahmah, masjid terapung katanya, karena masjid itu dibikin di atas laut. Jadi kalau airnya ke atas seolah-olah terapung, padahal pakai tiang juga ke bawah. Bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kita ke lihat Masjid Rahmah, masjid terapung di laut merah. Semua laut warnanya merah kalau bapak dan ibu memakai kacamata merah. Oh iya. Kalau pakai kacamata merah, lihat gigi mertua juga merah. Nah, karena kacamatanya. Begitulah kalau kita memakai kacamatanya negative thinking, selalu menilai orang lain itu jelek terus. Jadi berprasangka jelek itu derita. Derita sekali. Lihat orang lain, pendeknya orang lain itu terus. Dinilainya negatif aja gitu. Lihat datang, pasti minta sumbangan. Tahu orang mau beri silaturahmi. Nah, kenapa? Karena itu negative thinking. Ada orang yang bertanya, pasti bahaya ini orang. Jadi, makanya ismun, derita. Banyak orang yang mengalami yang disebut gangguan rohaniah, gangguan spiritual. Tidak tentram hidupnya karena suudzon itu. Dalam berumah tangga, hancurlah kalau sudah suudzon itu. Lihat istri berdandan, negatif, pasti punya pandangan yang lain. Istri tidak berdandan, ini kalau sudah enggak senang sama suami, seenaknya jadi berpakaian. Suami pulang terlambat, pasti mampir di tempat lain. Suami datang cepat-cepat, pasti enggak terpakai di kantor. Emang enggak ada kerja orang manusia. Serba salah itu sultan itu. Suami bawa bungkusan, dikiranya Allah ini mencoba, katanya membujuk ini. Ambil diambil bawaannya itu. Kalau enggak bawa apa, pasti diberikan si Ate tuh. Yang biasa itu di kantor tuh. Jadi serba salah. Serba salah. Pendeknya si Uzon itu menderita. Lihat orang tuh kok negatif, jelek. Makanya lebih baik berhusnuzan aja. Orang lain ketawa, oh gembira dia. Terima aja. Kita baca salam, enggak jawab, oh sakit gigi dia. Enak aja tuh. Daripada kita pikirkan, pasti ini orang jahat, orang macam-macam. Tapi husnuzan berbaik sangka juga harus cerdas. Yang cerdas paling tidak kalau di Indonesia lah. Kalau maksudnya di Indonesia kalau mobil diparkir gitu apa kuncinya gantung, ya tenang aja. Baik sangka jangan, baik sangka harus cerdas kalau di sana. Kalau enggak cerdas habis mobilnya itu. Tidak cukup husnudzon tapi juga harus pintar. Kalau enggak pintar habis itu mobilnya. Jadi husnudzon, suudzon. Kemudian apalagi wala tajassasu. Jangan suka sibuk mencari-cari kesalahan orang lain. Sibuk cari kesalahan orang lain, ditanya sana, tanya sini. Tajassus, sibukkan diri untuk mengenal kekurangan diri, namanya muhasabah. Mengenal kekurangan diri adalah berarti membuka pintu gerbang untuk perbaikan diri. Orang yang tidak pernah sadar akan kekurangan diri berarti menutup diri dari perbaikan diri karena merasa sudah sempurna. Jadi sadar akan kekurangan diri itu penting. Tapi biasanya memang kita kalau cerita kelemah, kekurangan, itu kalau menceritakan kejelekan orang lain, biasanya banyak bahan, kurang waktu. Tapi kalau cerita tentang kejelekan kita, biasanya kurang bahan, banyak waktu. Begitu. Jadi dikatakan dalam bahasa Arab itu, taro qadha fi ghairi nafsik wala taro jada fi nafsik. Engkau selalu melihat kotoran nyamuk yang ada di muka orang lain, tapi engkau tidak pernah melihat kotoran kuda yang nempel di mukamu sendiri. Karena enggak bercermin itu. Makanya ada fal tanzur nafsumma qaddamat ligad. Pandai-pandailah seseorang itu untuk mengambil pelajaran dari kelemahan diri, bukan untuk diratapi, tapi untuk dijadikan bekal di masa akan datang. Ligad katanya. Nah, ini adalah menghindarkan diri dari tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau terlanjur tahu kelemahan orang lain, tidak boleh dikemas dalam bentuk ghibah, menggunjing. Nah, ini sejenis dosa yang paling sulit ditinggalkan. Ya, satu minggu ngagunjing orang rasanya bengkak bibir itu. Nikmat menggunjing. Dan nikmatnya menggunjing itu kalau dilakukan dengan berjamaah memang. Kalau sendirian gak enak gunjing orang itu. Coba ceritain orang sendirian di kamar gini aja. Insya Allah diperiksa itu. Tapi nikmatnya berjamaah, nikmat asyik begitu. Kukur apa suka asyik malah dibela lagi pakai excuse. Sebetulnya kurang baik yang menceritakan kejalanan orang. Tapi ini si fakta aja kita sih enggak tambangkan. Ya Allah, dibela lagi udah salah itu. Kita sih bukan menggunjing, cuma ceritain doang. Ya Allah, kita enggak tambang ini memang fakta dia kurang ajar orangnya. Anak kita memberitahu tersinggung lagi. Mestinya kalau anak berani meluruskan kita salah memberitahu, kita harus angkat topi sama anak. Wah, dia pejuang ini anak. Mujahid ini anak ini. Tapi kita kan marah sama anak. Ibu lagi asyik ngobrol, ibu, putri ibu mengatakan, "Bu, enggak boleh menggunjing." Diam, kayak ustaz aja bawel. Bukan kata ustaz, Bu, kata Quran surat Allah, tahu apa kamu lulusan pesantren gila? Aku 3 kali pesantren gila. Kok mamah kok gitu diam? Orang tua kan bisa taubat. Aja ada aja jawabannya. No, mamah kok bisa taubat gitu ya? Saya bilang enggak boleh, enggak apa-apa. Orang tua kan bisa taubat. Diam kamu. Jangan suka menyinggung perasaan. Oh, bukan menyinggung. Bahawan lu gua sumpah mukanya. Anak malah disumpah. Jadi sering kita lupa kalau kita salah anak memberitahu kita mestinya bahagia. Alhamdulillah ya Allah anakku pejuang ini. Kita tersinggung lagi bohong anak bilang mengatakan mah nggak boleh bohong. Miam bukan bohong mama. Anak kecil nggak boleh orang tua nggak apa sesuai dengan fakta. Nah, ini ghibah. Apa kata Quran mengenai budaya menggunjing itu? Menggunjing itu kan buka aib orang lain. ingin menunjukkan ingin membuktikan dirinya eksis sebagai orang yang baik dengan menghancurkan orang lain, kan itu substansi menggunjing itu. Aib orang lain diceritakan karena apa? Dirinya baik begitu. Nah, Quran menyatakan, apakah kamu sampai hati memakan daging dari bangkai temanmu sendiri? Jadi orang yang biasa menggunjing membuka aib orang lain untuk popularitas diri dengan menghancurkan orang lain, dikatakan kata Quran seperti orang yang sadis, sampai hati memakan daging dari bangkai teman sendiri. Nah, silakan pelajari surat Al-Hujurat ayat 6 sampai dengan 12. Nah, itu petunjuk panduan bagaimana membangun persaudaraan. Praktis, tapi kalau kita laksanakan, terpeliharalah ukhuwah persaudaraan. Nah, selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk praktis lagi. Apa wujud persaudaraan itu? Apa cuma itu aja? Tidak buruk sangka, tidak menggunjing. Nabi mengatakan, hakul muslim, alal muslim, sittun. Ada kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain, itu ada 6 hal yang harus dilaksanakan sebagai wujud persaudaraan. 1, kalau orang lain mengucapkan salam, jawab dengan salam. Itu terikat, ini persaudaraan, terbina. Bayangkan orang lain mengucapkan salam enggak oleh kita, enggak dijawab, putus persaudaraan. Assalamualaikum, salam, bayar hutang. Jawab dulu lah, waalaikumsalam, hutang bayar, begitu. Mengucapkan salam memang sunat, tapi menjawab salam itu fardu kifayah. Jadi kalau ada masuk ke ruangan assalamualaikum, tidak ada yang menjawab, semua dosa. Ada aja seorang menjawab waalaikumsalam, gugur kan kewajiban itu, kan fardu kifayah namanya. Itu salam. Sebaiknya salam itu memang dari yang muda kepada yang tua, begitu. Tapi katanya Nabi sendiri tidak pernah keduluan kalau baca salam itu, lebih duluan kepada yang muda pun. Sebaiknya yang salam itu adalah yang berdiri kepada yang duduk, yang berjalan kepada yang berdiri, yang di kendaraan kepada yang sedang berjalan kaki. Itu akhlaknya begitu. Tapi Nabi sendiri katanya hampir tidak pernah keduluan kalau baca salam, beliau selalu lebih dahulu mengucapkan salam. Menjawab salam adalah bagian daripada aturan etika di dalam kita bergaul, membangun persaudaraan. Masuk rumah baca salam, walaupun rumah kosong, ibu yang pegang kunci buka, tetap aja assalamualaikum. Tentu jangan menunggu jawaban karena kosong. Kalau menjawab di bawah tempat tidur malah lebih baik lari lagi aja. Itu salam. Yang kedua, kalau orang lain mengundang, penuhi undangannya. Penuhi undangannya. Bisa dibayangkan kalau orang melaksanakan acara umpamanya saja apa walimah akikah, mengundang 200 orang, yang hadir cuma 1 orang umpamanya saja. Nah, itu kalau mengundang, penuhi undangannya. Kalau idastan sohaka, kalau orang lain minta saran kepadamu, minta nasihat, berikan saran. Orang lain mengeluh ada kesulitan, walaupun dia lebih pintar dari kita, kita merasa dia lebih takwa, lebih soleh daripada kita, pada satu saat dia memerlukan juga dorongan moral, sampaikanlah nasihat ini. Idastan sohaka fan sohu. Aduh, saya gimana ya, saya dalam keadaan seperti ini. Beritahu, aduh bu, sudah tahajud aja. Tahajud, iya 7 tahajud aja sholat malam. Ibu suka tahajud, jangan tanya saya. Kan dalam hati saya juga gak pernah. Tahajud aja, tahajud sudahlah. Baca doa. Kita sansaka fansu. Sampai Nabi mengatakan, kalau seorang orang lain katanya mimpi buruk, bercerita kepadamu, jangan tafsirkan jelek, kasihan. Tafsirkan yang baik-baik aja, supaya senang dia. Idkhalus surur sedekah, membikin orang lain itu optimis, gembira, itu sedekah. Jangan bikin orang jadi stres. Ya, dipersulit, diperberat, orang cerita mimpi aja ditafsirkan yang macam-macam. Mimpi apa? Aduh, semalam mimpi dimakan singa. Oh, mati itu. 3 hari habis itu. Nah, jangan. Harus beritahu, namanya juga mimpi, siapa tahu rezeki itu. Hari berikutnya, kemarin saya mimpi dimakan singa, hari tadi malah makin saya mimpi makan singa. Oh, tambah besar rezekinya, mah besar. Mimpi makan kucing aja rezekinya segede kucing, apalagi singa. Jadi berikan dia gembira begitu. Itu idastan sahaka fansahu. Kemudian kalau dia bersin wahing itu dan mengucapkan alhamdulillah, jawab dengan yarhamukallah atau yarhamukillah. Kalau pria jawab yarhamukallah. Kalau wanita yang bersin yarhamukillah. Ada lagi jawaban itu yang bersin yahdikumullah. Tapi jangan diteruskan. Harus kata yang dengar hayya 'alas salah. kata yang berisik hayya 'alal falah. Kalau qamatish shalah, Allahu akbar, apa jadi qomat ya gimana? Jadi qomat. Nah, cukup Pak ini mulah sudahlah. Bersin lagi alhamdulillah ya, mukallaf lagi lah, jangan terus. Ayo yo yo. Flu flu flu flu. Sampai bersin diaturin tentang persaudaraan. Memang terasa persaudaraan. Salam lu kalau kita ke Mekah lah pemanya yang paling yang sering rasakan itu kan orang enggak bisa bahasa Inggris, enggak bisa bahasa Arab. Tapi cukup itu dengan assalamualaikum itu sudah komunikasinya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Indonesia, Indonesia. Indonesia gitu lagi kita. Bung Karno, ya inilah Harto, ya lah gitu aja naik terus. Bung Karno disebut terus. Jadi komunikasi dengan assalamualaikum itu. Kita merasakan sekira di sini bapak-bapak ketemu dengan sesama muslim dan assalamualaikum, waalaikumsalam, sudah ada komunikasi itu. Jadi ada satu bahasa yang universal. Nah, kalau bahasa Indonesia mungkin kan banyak yang enggak ngerti. Nanti orang yang main-main, lulu, ya terima kasih. Dikiranya assalamualaikum. Kemudian sakit. Kalau orang lain sakit kunjungi, itu bagian daripada wujud persaudaraan. Ada etika, ya etikanya adalah kalau kita datang kepada yang sakit, pertama mendoakan dan jangan menyampaikan, jangan memberatkan dalam arti moral maupun material. Dalam arti moral, kita menguji orang sakit, tanya penyakitnya, berikan oleh kita selain doa, Rabbana syifi anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yugharis. Kalau mau ngobrol apa sakitnya, oh ya mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan, Allah Maha menyembuhkan. Tidak ada penyakit yang tanpa ada obatnya, insyaAllah Anda berdoa ajalah, kita sama-sama berdoa. Berikan optimisme. Jangan tanya ini sakitnya apa. Ya menurut informasi terakhir memang kanker darah. Ah, kanker darah. Saya minta maaf karena tetangga saya juga enggak lama kalau sudah kanker darah. Ini kan kasihan orang ini. Betul kanker darah? Betul. Ya Allah. Barangkali mau wasiat cepat-cepat. Kasihan dia sudah tahu walaupun tahu penyakitnya parah, jangan mirip Tuhan, berikan optimisme katanya, raja jangan hope, optimisme jangan pesimisme, mengunjungi yang sakit. Nah, seperti pernah saya sampaikan, kalau sakitnya sudah parah yaitu ada doa itu, ya Allah seandainya hidup baginya yang terbaik, tolonglah dia, seandainya wafat yang terbaik baginya, kami serahkan kepadamu, kami ridho menerima apa saja yang kau putuskan kepada kami. Nah, kemudian yang meninggal dunia, ada beberapa ajaran dalam agama. Kalau kita mendengar ada orang yang meninggal dunia, kita ucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Itu sudah biasa. Kalau kita sedang duduk ada jenazah, kita dianjurkan berdiri. Nabi pernah berdiri, sahabat berbisik, ya Rasulullah itu Yahudi, enggak apa-apa. Nabi tetap berdiri menghormati. Ini bukan soal keyakinan enggak, soal apa hormat aja hubungan kemanusiaan. Jadi berdiri. Ya kecuali saya kira kalau mayatnya berjalan sendiri lebih baik lari aja kalau itu. Nah, itu kalau dibawa orang baru berdiri. Tapi kalau jalan sendiri gini lebih baik lari aja lah daripada penuh risiko. Kemudian kalau kita tahu ada jenazah, ini kita menguji meninggal dunia, itu jenazah segera tutup, jangan dibuka. Ya kecuali kalau ada keluarga ingin tahu boleh dibuka, tapi ada dasarnya harus ditutup, jangan dibuka aja. Kemudian matanya ada yang begitu buka aja gitu, diusap buka lagi, usap lagi, jangan diberi komentar macam-macam. Beda nih kalau mata keranjang udah mati juga gini aja. Tuh, karena ada bu, yang diusap terus gini lagi, isap gini lah ya, kadalah. Barangkali dia pas nyawanya keluar lagi melotot ini, jangan diberi komentar nih, mata keranjang beda nih. Kemudian mulut, ada yang mulutnya terbuka, nah itu ditarik ininya, secepat ditarik supaya menutup, buka lagi, terus komentarnya jelek nih, beda nih kalau tukang ceramah gini terus nih, udah mati mau ceramah, jadi ya. Ditutup begitu mulutnya. Kalau sulit juga ditutup, jangan dipaksa. Menyakiti orang mati sama dengan menyakiti yang hidup, begitu kata hadis. Jadi enggak boleh jengkel begitu sama orang yang mati, udah jemel aja. Sian, jangan, itu dosa. Nah, tangannya harus ditaruh di dadanya. Begini. Jadi pria ataupun wanita tangan, jadi harus cepat ditaruh di sini. Kalau gitu lagi, itu lagi, ya Allah, cari amplop, taruh, baru. lain itu, dongeng aja itu. Gini terus, simpan amplop di tangannya langsung lipat gini. Kebiasaan. Hadapkan ke kiblat kalau ada. Jadi kepalanya kalau kiblatnya ke barat, ke utara begitu, kepalanya itu. Kalau barat timur, kepalanya ke timur. Jadi pendeknya ke arah kiblat. Dan tadi harus ditutup. Nah, setelah itu segeralah dimandikan. Memandikan jenazah harus oleh satu jenis, kecuali suami istri atau anak kecil, ya. Tidak boleh pesan, biarlah kalau ibu itu wafat biar saya mandikan. Enak aja, ada suaminya kok. Nggak boleh pesan. Jadi harus suami istri atau wanita oleh wanita, pria oleh pria. Jadi semua dari fardu kifayah. Kalau fardu kifayah artinya di satu komunitas Islam harus ada ibu-ibu yang sudah biasa, harus ada bapak juga yang biasa. Jadi kita mengadakan di Bandung, di Jakarta pelatihan itu, pelatihan mengurus jenazah. Mahasiswa-mahasiswa karena pakai boneka semuanya lulus gitu. Tapi ketika ada mahasiswa yang meninggal dunia, orang tua lagi yang turun, hilang mana yang sudah lulus latihan itu. Kalau sholat mau pak, kalau memandikan nanti lagi katanya. Memandikan harus tertutup, artinya tidak boleh terbuka aurat, terbuka di kolam renang itu berenang bersama, nggak boleh, harus ditutup. Tidak boleh yang memandikan, dan yang memandikan harus yang bisa menutup aib. Siapa tahu yang meninggal dunia itu ada aibnya, jangan terus dipidatokan. Pantasan, jangan, benar aibnya, dibilang-bilangin macam-macam. Dan tidak boleh menyakiti. Kan suka ada yang itu mau ditekan-tekan gitu, nggak usah, biasa aja itu. Kecuali kalau kena kecelakaan itu, kalau dibasuh itu bahaya, tinggal di ini aja, diciprati air aja boleh ya. Yang celaka, yang hancur umpamanya saja, itu dimandikan. Setelah dimandikan di kafan, kain kafan harus sederhana. Kain kafan namanya, tidak boleh, wasiat tidak berlaku. Kalau ibu berwasiat kalau mamah meninggal dunia, mamah wasiat ingin di kafan pakai blue jean. Enggak boleh, lagi hidup aja pakai boleh. Harus kain kafan. 5 helai untuk wanita, 3 lapis untuk pria. Ada teknisnya cara membungkusnya. Kecuali bagi mereka yang meninggal dunia sedang berihram, haji atau umrah, langsung dibungkus pakai kain ihram itu. Suka ada juga masyarakat kita yang kain ihram dari pulang haji, dan itu dibawa lagi, dibersihkan, ingin nanti di kafan pakai kain ihram. Boleh. Karena kain ihram itu sama lah dengan kain kafan begitu kualitasnya. Kemudian setelah itu ya disolatkan. Kebiasaan menyolatkan jenazah di kita sering hanya pria, ibu-ibu tidak biasa, padahal sama aja pria wanita juga menyolatkan. Kalau jenazahnya banyak bisa dijejer ke depan sekalikan, bisa kayak di Masjidil Haram sekali menyolatkan 5-6, kalau musim haji ada 15 sekaligus, hanya lama panjang sana itu. Boleh disekalikan itu. 4 kali takbir sudah sama-sama kita maklum. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu hampir tidak pernah sholat paru tanpa sholat jenazah. Jadi habis salam sudah langsung komando, kemudian sholat jenazah. Memang kalau musim haji kan artinya sekitar 2,5 juta orang menyolatkan itu di Masjidil Haram. Dari 2,5 juta, kalau sekian ratus orang dikabulkan doa, akan diampuni oleh Allah itu. Takbir pertama Fatihah, takbir kedua salawat sampai Hamidum Majid ketika tasyahud itu, takbir ketiga doa untuk mayat, takbir keempat boleh doa lagi, boleh langsung salam. Salamnya satu kali. Kalau menyolatkan jenazah salamnya satu kali, Assalamualaikum warahmatullahi, satu kali, tidak dua kali. Itu salat jenazah. Yang menjadi debatable adalah mengenai salat gaib. Salat gaib itu dilaksanakan pertama kalau ada orang Islam meninggal dunia dan belum sempat disolatkan. Katakanlah seperti di kita musibah tsunami itu, kan gak sempat disolatkan, maka dilakukan salat gaib. Atau yang kedua, kita punya family di Indonesia meninggal dunia, kita belum sempat menyolatkan, boleh di sini melakukan salat gaib. Tapi artinya baru begitu, sudah meninggal dunia sehari atau hari itu juga atau dua hari, enggak sempat, boleh. Dalilnya dari hadis Nabi bahwa Nabi pernah mendatangi mu'taziyah atau jenazahnya sudah dikuburkan, maka Nabi sholat di dekat kuburan. jenazahnya artinya baru dikuburkan dan Nabi belum menyolatkan, boleh. Nah, yang jadi masalah adalah sudah lama sudah disolatkan, kemudian ada lagi salat gaib. Itu ada dua pendapat debatable, ada yang melakukannya, ada yang tidak. Ada yang cukup doa aja, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu wa'fu dan seterusnya. Di zaman Nabi memang pernah salat salat gaib itu, ada seorang penguasa di Afrika meninggal dunia dan dia sudah dikuburkan, diberitahukan belum sempat disolatkan karena meninggal dunia di daerah non muslim, maka Nabi melakukan salat gaib waktu itu. Salat gaib. Jadi kalau bagi mereka yang belum disolatkan, wajib dilakukan salat gaib. Kalau sudah disolatkan, kita tidak wajib. Tapi bagi keluarga dekat, umpamanya saja anak, ayah meninggal dunia di sini jauh, bisa menyolatkan salat gaib. Atau koleha-koleha dekat dan baru meninggal dunianya, tidak sudah satu tahun salat gaib tidak ada, sudah sekian bulan sudah tidak ada lagi. Setelah disolatkan, dikuburkan. Nah, itulah yang diajarkan oleh ajaran Islam mengenai jenazah. Jadi ini adalah 6 kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain. Dalam hadis muslim, kalau orang muslim mengucapkan salam, jawab dengan salam. Jawaban salam yang paling baik, jawaban dengan yang lebih, dengan ahsan lebih baik. Assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik. Kemudian yang kedua, kalau orang lain mengundang, penuhi undangannya. Yang ketiga, kalau orang lain minta saran, minta nasihat, berikan nasihat seperlunya, berikan saran seperlunya. Dan kemudian yang keempat, kalau mereka bersin, baca alhamdulillah, jawablah dengan tasbihnya rahmukallah atau yarhamukillah. Kalau sakit, kunjungi dan doakan. Kemudian kalau meninggal dunia, hantarkan sampai ke kuburan. Ya, setelah dilaksanakan kewajiban-kewajiban yang kifayah tadi. Nah, inilah persaudaraan. Kemudian kembali menyangkut persaudaraan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan laisal wasil bil mukafi innamal wasil idza quti'at rahimuhu wasalaha. Silaturahmi yang sungguh-sungguh tidak cukup kamu ulurkan tangan kepada orang lain yang memang mengulurkan tangan kepada kamu. Silaturahmi yang sungguh-sungguh adalah kalau kamu siap untuk bertegur sapa, bersilaturahmi dengan orang yang memusuhi kamu dan membenci kamu. Itu silaturahmi yang sungguh-sungguh. Atau dalam kalimat lain Nabi menyatakan, salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahu jannata birahmatih. Ada 3 sikap yang merupakan ciri jiwa besar umatku. Kalau kalian memiliki 3 sikap itu, kalian akan mendapat proses hisab yang ringan. Kalian akan mendapat sorga dengan rahmat Allah. Sil man koto'ak. Hubungkan tali persaudaraan dengan setiap orang, termasuk dengan orang yang membenci dan memusuhi kamu. Waqti man haramak, tolong orang lain, termasuk orang lain yang tidak pernah mau menolong kamu. Waqfu amman zalamak, maafkan orang lain, termasuk orang lain yang berbuat zalim dan aniaya terhadap dirimu. Wah, 3-3-nya berat itu. Kalau kita memaafkan, menelurkan tangan kepada orang lain yang mengulurkan tangan kepada kita, ya biasa aja lah. Kalau kita menolong orang lain karena orang lain sering menolong kita, ya namanya barangkali balas jasa. Kalau kita memaafkan orang lain karena orang lain memang minta maaf kepada kita, itu biasa. Tapi ini siap menghubungkan tali persaudaraan dengan orang yang membenci dan memusuhi kita. Siap menolong orang lain yang tidak pernah mau menolong kita. Dan siap memaafkan orang lain yang berzalim dan aniaya terhadap diri kita. Apa kemasan pesan beliau adalah Islam tidak pernah mengenal dendam. Dendam adalah musuh iman. Kalau kalian beriman, kalian tidak boleh dendam. Dan kalau kalian dendam, kalian tidak beriman. Janganlah kalian menjadi pendendam. Kalian berkata kalau orang lain berbuat baik, saya akan berbuat baik. Kalau orang lain berbuat jahat, apa boleh buat, saya pun akan melakukan hal yang sama. Jangan, kata Nabi, berjiwa besarlah kalian. Kalau orang lain berbuat baik, kalian berkata saya akan berbuat baik. Kalau orang lain berbuat jahat, saya tidak akan melakukan kejahatan yang sama. Saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini dilaksanakan, luar biasa kehidupan kita. Damai, indah, akrab, nyaman dalam hidup itu. Islam tidak pernah mengenal dendam. Dan apa yang disampaikan oleh beliau tidak hanya menghiasi kata-kata dan retorika pidato beliau, tapi memang diamalkan oleh beliau. Diamalkan oleh beliau. Berangkat ke Taif, membantu orang-orang lemah karena selalu disiksa di Mekah, dilempari oleh batu dan potongan besi sampai beliau kepalanya tersuruh ke pasir, mengalir darah dari muka karena lemparan batu. Pada saat seperti itu justru beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi innahum qaumun la ya'lam. Tuhan, jangan kau turunkan azab dan siksa kepada orang-orang yang melempari aku. Jangan Tuhan, mereka bukan penjahat, tapi mereka belum tahu bahwa aku Rasul-Mu. Sayangi mereka, beri mereka hidayah petunjuk-Mu supaya mereka menjadi sahabatku. Luar biasa, doanya diwariskan kepada kita. Pernah pada satu saat Nabi sedang sujud, disiram oleh darah unta, bayangkan. Basah kuyup pakai darah unta. Ketika beliau bangun, apa yang beliau katakan? Ya Allah, maafkan dia. Dia bukan penjahat Tuhan. Bukan. Dia orang yang belum tahu bahwa aku Rasul-Mu. Beri dia hidayah supaya dia menjadi sahabatku. Luar biasa. Pernah ketika jalan beliau ditaburi oleh debu dan pasir sampai beliau berjalan kaki seperti seorang tunanetra, mata tertutup oleh debu. Siti Fatimah yang masih kecil terus menangis merangkul Nabi, tapi Nabi menyatakan mereka belum tahu bahwa ayah adalah Rasul Allah. Doakan supaya dia menjadi orang mendapat petunjuk Allah, supaya nanti menjadi sahabat kita. Luar biasa. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita. Nah, semangat silaturahim harus seperti itu. Jadi kita bulan Ramadan ini kita habiskanlah dosa kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus juga dosa kepada manusia. Biasanya kita lanjutkan pada bulan Syawal sekali lagi baik-baik saja. Walaupun semangat silaturahim harus menjadi semangat kehidupan kita. Tiap saat hidup ini harus sebaiknya memang tidak punya musuh. Musuh satu terlampau banyak, 1000 sahabat masih kurang. Nah, begitu katanya pedomannya. Jangan, nikmatlah hidup ini kalau enggak punya lawan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi semangat kita untuk membangun keakraban, persaudaraan, silaturahmi di antara kita. Tidak ada seorang pun yang berbuat salah, berbuat dosa kepada kita kecuali kita maaf. Kita memaafkan, kita yang beruntung. Kita tidak memaafkan, kita yang rugi. Allah akan memaafkan dosa kita kalau kita juga siap memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Allah juga akan mengampuni kita kalau kita juga siap minta maaf, minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada orang lain. Barang siapa yang paling pertama minta maaf dan memaafkan, dialah yang mendapatkan pahala yang paling besar. Begitu dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah semangat ajaran silaturahim, persaudaraan sesama kita. Mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada akhlak kita, yaitu akhlak bersaudara, tidak punya musuh dan tidak punya lawan. Waktu selebihnya seperti biasa saya persilahkan kalau ada pertanyaan. Tadi ada yang bertanya, Pak, gimana lebaran besok tarawih? Ikut aja salat malam, kan enggak apa-apa. Bukan hanya bulan Ramadan, boleh ikut aja kalau berkenan. Yang akan hari raya besok, tanya kepada sebagaimana saya, kalau mau ikut salat malam, mau ikut malam, salat malam kan terus-terusan, boleh dilaksanakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan Ibu. Iya, untuk berkunjung ke kuburan memang bagaimana melayat ke kuburan Bu ya, mengantarkan ke kuburan bersama-sama. Yang paling baik itu tidak datang bersama-sama. Jadi pria saja yang paling baik itu. Mungkin kecuali dalam hal-hal tertentu ya, ada sesuatu yang memang tidak bisa tidak karena dia anak, hubungan kekeluargaan dan lain-lain. Tapi pada dasarnya sebaiknya pria dulu, kemudian kalau mau berkunjung berikutnya begitu. Dalam ziarah ya. demikian. Dalam masalah hukum Islam, Pak, kalau segala sesuatunya diputuskan dengan silaturahmi atau dengan lobby atau dengan apa, apakah tidak merendahkan hukum yang dibuat sendiri sama Islam lain? Seperti mengatakan bahwa hakul-hakulah batil-batil, katakanlah yang hak atau hak, atau yang batil atau batil. Sementara Islam mengajarkan untuk saling memaafkan. Apakah tidak ada apa untuk penjabatannya gitu, Pak? Iya, tentu bukan soal antara hak dan batil ya. Pamannya saja orang melakukan kesalahan, katakanlah mencuri atau apa ya, sudahlah dengan lobby aja, bukan itu maksudnya. Tapi ini sebuah permusuhan karena salah paham ataupun karena sesuatu hal, saling maaf-maafkan. Tapi kalau seorang melakukan pelanggaran, katakanlah dia mencuri, ada proses hukumnya tentu saja. Malah ada bentuk contoh yang ekstrim di zaman Nabi kan, di mana Nabi juga dalam beberapa hal beliau begitu apa begitu pemaaf, tapi pada satu saat beliau melakukan sebuah tindakan tegas. Banyak ada sekelompok Yahudi waktu itu yang tidak menghormati perjanjian, kemudian surat Nabi dirobek-robek, sahabat Nabi yang diutus ke sana disiksa, dia menghina Islam. Nabi waktu itu tidak lagi memaafkan, tapi langsung komando kunut nazilah 40 hari 40 malam itu. Isi kunut nazilah itu minta supaya itu disiksa oleh Allah karena dia melakukan kejahatan kepada agama. Kejahatan kepada agama. Tapi kalau seseorang itu katakanlah kesalahan-kesalahan yang sifatnya pribadi, nah itulah yang pemaaf. Kalau orang merusak agama ada kunut nazilah, bahkan ada perang, terus terang aja ada dalam Islam kan ada perang. Nah, yaitu kalau sudah merupakan penghinaan terhadap Islam dan lain-lain. Jadi kesalahan bukan diselesaikan dengan silaturahmi, tapi permusuhan. Permusuhan, kesalahpahaman. Tapi kalau sesuatu pelanggaran terhadap hukum harus diselesaikan tentu saja sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya. Masih Pak. Ada kasus, kalau itu pun dalam kasus pembunuhan ataupun kisos, boleh menjadi bebas tapi keluarga membayar diat itu. Ada kasus seperti itu, memaafkan ada. Tapi kasus katakanlah orang yang merusak negara, umumnya saja itu tidak berlaku diat itu. Itu macam hubungan pribadi jadinya. Iya, kalau ini negara tidak berlaku itu. Ya, ya dalam hukum waris kan sudah ada aturannya. Tahu-tahu umpamanya saja ingin anak laki-lakinya ridho, ingin dibagi rata, boleh. Tapi harus dibagi dulu berdasarkan hukum waris. Jangan sampai ada kesan kita merasa bahwa hukum waris Islam, hukum yang ditetapkan oleh Allah itu tidak bijaksana, tidak baik. Sehingga menurut konsep kesepakatan lebih baik tidak. Kesepakatan itu harus di bawah ketentuan hukum Allah. Jadi katakanlah hukum waris A dapat sekian, ini dapat sedikit. Atur dulu sesuai dengan hukum waris. Setelah itu kemudian karena ini ada kasus tertentu di mana anak orang saudara yang mendapatkan penghasilan sedikit padahal dia belum mendapatkan biaya hidup, sedangkan yang anak laki-laki sudah sekolahkan, sudah maju. Nah itu karena kasus tertentu, barulah dengan konsep ridho. Belum apa-apa, sudahlah kita ridho aja, terserah gitu. Nah itu yang tidak boleh. Jadi kita harus siap dulu menerima hukum ajaran agama ya. Ya, maka itu perlu ada hukum yang tegas, yaitu hukum warisnya. Jadi hukum waris dulu harus menerima. Kalau tidak menerima, artinya bisa mengambil hak orang lain atau hak bisa diambil oleh orang lain. Gitu. Beberapa bulan yang lalu ada seorang meninggal dunia. Dia sudah masuk Islam, tapi anak istri memasakkan untuk dikuburkan Kristen. Jadi kita wajib sholat dan sholat gaib. Ya, dalam kasus seperti ini umpamanya saja karena keluarga, pernah terjadi di Bandung. Satu keluarga yang ya yang bersangkutan cukup orang santri, begitu tahu-tahu ayahnya nikah dengan seorang wanita beda agama. Pada saat meninggal dunia oleh istrinya diurus sesuai dengan agama istrinya, jadi tidak secara Islam. Tidak sempat dimandikan, tidak sempat di, ya kecuali di rumah sakit, tidak sempat diurus secara Islam. Maka waktu itu bagaimana ini? Ya kita salatnya salat gaib aja, karena sudah dikuburkan, tidak mungkin digali kembali. Jadi seorang muslim oleh keluarganya yang tidak muslim kemudian dikubur secara tidak Islam, jadi tidak disalatkan. Maka sebagai muslim kita punya kewajiban untuk melakukan tadi penggantinya, salat gaib. Seperti kasus tentang hukumnya menikah beda agama sudah berulang kali. Pada dasarnya Islam tidak membenarkan nikah beda agama, harus satu agama. Kalaupun ada dispensasi dalam Al-Ma'idah ayat 3 itu ialah pria muslim menikah dengan wanita ahlul kitab. Di luar itu tidak ada dispensasi, tidak ada kemurahan, jadi tidak sah nikahnya. Bagaimana caranya jika ingin pasangan kita menjadi mu'alaf, menjadi muslim? Ya harus, memang kalau sudah terlanjur harus dibuat sedemikian rupa bagaimana dia supaya bisa masuk Islam. Dan setelah masuk Islam diulang lagi nikahnya dengan dua saksi, ada seorang wali begitu disaksikan, diakadkan kembali. Karena pada saat suami tidak masuk Islam tentu akad nikahnya tidak sah dan mungkin tidak ada akad. Kalau ya tidak bisa, ya harus solusi lain itu. Bagaimana caranya untuk dapat lebih mendekatkan diri pada agama, mengerti ajaran Allah dan Rasul? Ya saya kira proses studi ini, belajar, belajarnya bisa baca buku, bisa mendengarkan CD, bisa nonton VCD, bisa datangkan guru. Sekarang belajar sendiri pun bisa, kecuali mungkin hal-hal tertentu belajar sendiri. Kayak cara membaca Al-Quran mungkin belajar sendiri agak sulit, bagaimana makhrajnya harus ada contoh begitu. Tapi kalau saum barangkali juga apa hal-hal yang lain, peraturan nikah itu bisa dipelajari sendiri. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan seperti membaca Al-Quran, melafalkan doa, mungkin perlu ada pembimbing khusus. Mudah Islam itu, karena pada dasarnya ajaran Islam itu kan universal. Kalau ajaran sabar, ajaran syukur kan sama sebetulnya. Kemudian selanjutnya, apakah sirat dengan non muslim sirat menunggu sama, apakah seandainya mereka dengan ajaran siraman gitu ya dengan non silaturahmi? Ya begini, dengan non muslim pun kita harus damai, enggak boleh. Nabi menyatakan barang siapa yang menyakiti zimmi, zimmi itu adalah seorang non muslim yang dilindungi oleh Islam, itu berarti menyakiti saya, kata Nabi. Begitu, menyakiti orang non muslim itu yang zimmi, bukan non muslim yang memusuhi, waktu itu kata Nabi itu berarti menyakitiku. Jadi tidak boleh artinya. Sama seorang muslim harus tetap baik ya, kepada manusia sampai kepada hewan pun harus baik. Ketika hadir dalam acara meninggal dunia orang non muslim, apa kita boleh membaca Al-Fatihah atau apa yang sebaiknya kita? Ya kita datang saja kepada saudara kenalan kita yang non muslim, kita datang saja menunjukkan kepada keluarga bahwa kita ada apa, ada rasa persahabatan gitu, persaudaraan. Ya perlihatkan juga lah kita duka, jangan terus ketawa-ketawa jadi meninggal dunia mentang-mentang bukan orang Islam. Oh ya. Bagaimana caranya mengganti puasa tahun-tahun sebelumnya yang belum pernah kita ganti? Apakah kita bisa menggantinya dengan membayar fidyah? Kalau dulu tidak puasa itu bukan karena tidak kuat, bukan karena menyusukan, dan bukan karena hamil, jawabannya dengan qadha. Lakukannya saum Senin Kamis niat qadha itu. Jadi tiap bulan suam atau tanggal 13, 14, 15 begitu dicicil. Saum aja, saum qadha aja. Kalau memang dulu menye tidak saum itu karena katakanlah habis haid tapi tidak diqadha, ya tetap qadha. Tapi kalau dulu tidak saum itu karena tidak kuat, karena penyakit permanen, karena hamil, nah itu karena menyusukan, nah itu digantinya dengan fidyah. Dalam Islam dosa yang tidak termaafkan adalah musyrik. Bagaimana dengan orang yang berpindah agama dari Islam misalnya karena pernikahan, tapi setelah beberapa saat pernikahannya tidak berjalan lalu masuk Islam lagi? Apakah ya? Pendeknya orang yang sudah terlanjur pilih murtad ketika keluar dari Islam, kalau masuk Islam itu harus diterima asal dengan tulus ikhlas. Dia bertobat, itu tobatnya masuk Islam kemudian memperbanyak amal saleh. Nah, yang oleh Quran dinyatakan sebagai dikatakan biarkan aja orang pertama keluar dari Islam, masuk Islam, setelah masuk Islam keluar lagi, jadi dua kali murtad. Kalau sudah dua kali murtad, Allah menyatakan biarkan aja, bukan urusan kamu itu, urusan aku itu, main-main dengan agama. Dua kali murtad, dan sekali murtad masuk lagi harus diterima. Artinya tobat dia, memperbanyak aja amal soleh. Bagaimana jika menyilaturahmi dengan seorang yang beda keyakinan, tapi keluarga tersebut membenci kita karena kita sebagai orang Muslim? Ya, pada dasarnya kita kalau orang tidak memusuhi kita, jangan memusuhi. Orang membenci, cobalah usahakan supaya dia tidak membenci, kalau bisa sambil asuh simpati. Tapi kalau dia melakukan, umpamanya saja, melakukan penyerangan, penghinaan kepada Islam, ya tentu saja kita harus membalasnya dengan sesuai dengan aturan yang berlaku di sebuah tempat. Saya kira di tiap-tiap daerah ada peraturan kalau sudah sampai tingkat penghinaan. Jihad di Palestina membela Islam masuk surga, bagaimana dengan dilakukan di Indonesia kasus Poso bom Bali? Jihad itu bisa dilakukan di mana-mana, tapi jangan diartikan jihad itu ada seperti bunuh orang. Kita belajar dengan baik itu jihad. Kita khidmat kepada orang tua jihad. Bapak-bapak sampai keringat habis tenaga itu mencari nafkah untuk istri dan anak, itu adalah jihad. Perintah jihad itu ada pada surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut itu turun di kota Mekah. Buktinya Nabi enggak perang ketika di kota Makkah, padahal perintah jihad sudah berkali-kali. Jadi sebagai bukti jihad itu bukan hanya perang. Jihad itu adalah mencakup perjuangan, menegakkan yang hak, membela yang miskin. Nah sekarang membela yang lapar sekian juta di Indonesia itu jihad. Jihad di Indonesia sekarang adalah membela, memberantas kebodohan dan kemiskinan. Itu jihad sekarang, kalau membiarkan lapangan usaha di sana, menyerap sekian ribu tenaga kerja, itu jihad. Kayak Pak Habibie membuat Habibie Center sekarang, sekian ratus orang diberikan biaya untuk mengambil master dan doktor. Jihad luar biasa itu. Diberikan beasiswa. Itu jihad. Nah, memang salah satu makna jihad adalah perang, yang biasanya kalau perang dalam Quran disebutnya qital, perang. Ada kata-kata jihad termasuk perang, tapi banyak kata-kata jihad artinya tidak perang. Nah, khusus di Palestina, ya memang yang dihadapi oleh Palestina adalah penjajah. Sama dengan kita dulu menjelang 17 Agustus menghadapi Belanda, itu jihadnya adalah pakai babu runcing. Nah, di sana sekarang jihadnya itu dengan menggunakan bom bunuh diri dan hal-hal yang lain. Jadi kalau bunuh diri di Indonesia untuk apa pakai bunuh diri? Di sana masih bisa dialog kok, masih bisa kita berjuang dengan jalan lain. Yang dihadapi barangkalilah kemunkaran, kejahatan sesama kita, masih bisa berbuat dengan cara tidak boleh dengan jalan bunuh diri. Pendeknya bunuh diri itu enggak boleh dalam Islam. Jadi sekali lagi jihad adalah berjuang menegakkan agama. Jadi kalau bekerja keras mencari nafkah, belajar, kemudian mendidik anak, semuanya adalah jihad. Apabila dalam memandikan jenazah, apakah boleh salah satu di antaranya lain agama karena mungkin keluarga dekat, bagaimana hukumnya? Enggak apa-apa. Kalau kiai memandikan sih enggak apa-apa. Tapi menyolatkan ya enggak boleh. Apamanya saja kita ikut memandikan atau orang lain memandikan, enggak ada masalah. Di rumah sakit pegawainya, perawatnya non muslim, enggak apa-apa. Tapi menyolatkan memang tidak bisa, itu harus satu itu. Bagaimana kalau organ mata disumbangkan? Boleh. Banyak teman-teman sekarang yang memberikan wasiat wakaf kornea mata. Jadi namanya wakaf bersyarat. Kalau saya meninggal dunia, ambil kornea mata saya untuk disumbangkan kepada tunanetra. Boleh? Boleh. Malah di organisasi di Ahmadiyah itu hampir seluruh anggotanya begitu, diwakafkan. Karena untuk menolong orang itu ada menolong yang hidup lebih didahulukan. Nah, bagaimana nanti perhitungannya? Allah Maha Taulah, tidak mungkin. Nanti kalau dia mata keranjang bagaimana? Nah, jadi kita dosanya ya, tentu Allah juga Maha Tahu, roki batin gak bakalan keliru. Boleh pada dasarnya boleh, tentu harus tidak boleh bisnis, tidak boleh dijual. Seperti yang terjadi di beberapa tempat, terjadi di Medan. Nah, jadi orang-orang itu memberi ini itu kan, tapi sudah diberi uang dulu, tidak boleh. Jadi harus betul sukarela aja nyumbang, bahwa dia dengan sukarela kemudian diberi bantuan, dan itu soal lain. Sama dengan ginjal dan lain-lain. Karena kan kalau kornea mata tertentu hilang, tidak berfungsi, tidak bisa diganti dengan mata sapi atau mata kaki. Harus dengan mata orang lagi. Ya. Kalau mata sapi kan untuk sarapan pagi. Apabila kita sudah minta maaf, tapi orang lain tidak mau menerima, yang dosa yang tidak mau menerima itu salah sendiri. Kita sudah bebas, yang penting kita berusaha minta, saya mohon maaf. Kecuali hutang piutang, nggak bisa cuma minta maaf, bayar dulu. Minta maaf punya ribuan dolar hutang, nggak bisa. Jadi kalau yang menyangkut sesuatu harus maafkan. Tentu saja cara minta maafnya bagaimana, nggak bisa cuma minta maaf aja. Sehingga yang mau memaafkan juga malas, karena orang nggak serius. Tentu juga itu dihitung. Tapi pada dasarnya kalau kita sudah dengan tulus, ikhlas, minta maaf, bebas dosa kita. Yang tidak memaafkan itu yang dosa, rugi dia. Karena meninggal dunia akibat terserang penyakit kanker, maka ketika meninggal salah satu kaki almarhum agak membengkak. Bagaimana cara meluruskannya? Apakah boleh dipaksakan? Ya, pendeknya begini, prinsip dalam ajaran agama pengobatan itu serahkan sesuatu kepada ahlinya. Apabila sesuatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggu tanggal kehancurannya. Apabila meluruskan kaki diserahkan kepada bengkel mobil, tunggu aja patahnya itu. Karena sekarang banyak itu yang menyerahkan pengobatan kepada bukan ahlinya. Ya, pengobatannya di televisi pakai telepon, dioperkan kepada hewan lagi. Penyakitnya dioperkan kepada hewan, di musim di sana pakai telepon. Dan itu kan tidak ada pri kebinatangan. Masa kambing disuruh sakit, dioperkan. Jadi serahkan kepada ahlinya. Kalau serahkan ini tahu dia punya keahlian, silakan aja. Tapi harus hati-hati aja. Pengobatan diserahkan kepada ahlinya. Apakah MUI mendukung atau menolak gerakan pembaharuan keagamaan di Indonesia yang dijalankan oleh intelektual? Pembaharuan dalam arti purifikasi, artinya apa? Pembersihan, mengembalikan tradisi ibadah dengan ibadah salaf, itu jelas mendukung, harus begitu. Jadi ibadahnya sesuai dengan ibadah Nabi. Yang kedua, pembaharuan dalam arti pembaharuan pemikiran untuk kemajuan Islam harus didukung. Pemanya saja dulu tidak pakai kelas, sekolah pakai klasika. Dulu azan cuma di bawah bikin menara. Itu kan pembaharuan. Nah, dulu tidak pakai pengeras suara sampai pengeras suara. Nah, itu harus didukung, itu pembaharuan. Tapi kalau pembaharuan dalam arti umpamanya saja merubah makna Al-Quran, kalimat Al-Quran, tentu tidak boleh. Jadi tergantung apa yang dimaksud pembaharuan. Biasanya gerakan modernisasi adalah pembaharuan pemikiran. Pembaharuan pemikiran biasanya. Kalau pembaharuan pemikiran, enggak ada masalah. Sama dengan kita sholat tarawih itu. Kan Nabi tidak berjamaah terus, tapi kita berjamaah. Kenapa? Umar memberi contoh, ini adalah dalam rangka silaturahim, membangun. Jadi kita dukung, seluruh dunia melakukan. Kalau Nabi kan di rumah terus tarawih, itu pembaharuan. Seperti itu. Kemudian apa ya, sistem sekolah, pengeras suara, itu pembaharuan. Tentu itu harus didukung. Tapi kalau pembaharuan umpamanya saja yang terakhir jadi isu itu adalah sholat dengan diganti dengan bahasa Indonesia, tentu tidak boleh. Itu bukan pembaharuan tapi perubahan. Karena diperintahkannya membaca Fatihah, bukan membaca surat Al-Fatihah. Kalau bahasa Indonesia kan terjemah Fatihah, jadi salah itu. Azan pakai bahasa Inggris ini nggak boleh itu. Tapi kalau sebelum sholat imam mengatakan pakai bahasa Arab, sawu acari lu, bahasa Arab kan, kita terjemahkan aja sekarang, luruskan dan rapatkan, kan boleh itu. Karena bukan komat, bukan adzan, bukan itu. Maka mau tambah malah sekarang HP aja dimatikan. Sekarang ditambah lagi, zaman Nabi nggak ada itu perintah HP matikan. Nah, sarung perkuat kalau di kampung gitu. Mana yang lebih berdosa, meninggalkan istri bertahun-tahun tanpa memberi nafkah dengan ceraikan, mengingat perceraian adalah perbudakan ya. Tentu kalau kita tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir ataupun batin, harus ada ridho, harus ada ridho. Kalau ada ridho nggak ada masalah. Malah di dalam di dalam taklik tolak di Indonesia itu dibuatkan, kalau saya meninggalkan istri 2 tahun terus-terusan, kalau saya tidak memberi nafkah wajib 3 bulan terus-terusan, kalau membiarkan istri 6 bulan terus-terusan, kalau saya menyakiti badan istri, satu itu. Dan istri tidak ridho, syarat yang kedua. Kalau ridho enggak apa-apa, tinggalkan 2 tahun enggak apa-apa, cuti panjang lah. Kemudian istri tidak beri nafkah 3 bulan enggak apa-apa, saya baru dapat arisan. Kemudian menyakiti badan enggak apa-apa, nanti gue sakitin lagi. Ini ridho dan melaporkan hal tersebut kepada pengadilan agama, dibenarkan oleh pengadilan agama menurut akte yang ditandatangani itu, maka istri mengganti mas kawin membayar 10.000 rupiah, jatuhlah talak saya 1. 10.000 itu kalau didolarkan enggak kelihatan. 10.000 rupiah murah lah harga laki-laki di Indonesia. Kalau yang tidak baik 10.000 rupiah, bayangkan. Nah, tapi kalau yang baik-baik seperti bapak-bapak di sini 1 miliar juga nggak bisa, nggak ada yang belinya. Jadi harus ada ridho. Nah, kalau sudah ridho, kalau nggak ridho tentu ada kewajiban memberi nafkah lahir maupun batin. Saya termasuk orang yang sering dizalimi oleh teman-teman jamaah di sini dan tahu orangnya, tapi saya tetap berbuat baik menegur sapa. Hanya sebagai sifat manusia selalu teringat-ingat orang tersebut berbuat jahat pada saya. Apakah pantas tidak saya berkata pada orang tersebut mengingatkan dulu dia telah menghina saya, mengingatkan pada orang-orang, dan saya itu sebenarnya tahu perbuatannya dan saya jujur padanya. Begini, kalau ingin tenang hidup, lupakan kesalahan orang lain kepada kita. Jangan lupa kebaikan orang lain kepada kita. Kalau kita ingin tawaddu rendah diri, jangan suka ingat jasa kita kepada orang lain. Dan jangan lupa kesalahan kita kepada orang lain. Itu resepnya, tenang. Kalau selalu ingat kejahatan orang lain, kita yang jadi kena beban. Tidur ingat, lupakan ya lah, biarin aja urusan dia itu. Tapi kebaikan kita kepada orang jangan diingat-ingat. Kalau diingat-ingat selalu ingin terus riak nanti, ceritakan lagi habis pahalanya. Nah, walaupun demikian, kita juga harus manusiawi. Kita tidak boleh menyakiti orang dan tidak boleh pula berbuat sesuatu yang menyebabkan orang lain cenderung untuk menyakiti kita. Jangan mancing-mancing orang lain menyakiti kita. Jangan, kita tidak boleh memfitnah orang lain dan tidak boleh pula berlaku sehingga menyebabkan orang lain ingin memfitnah kita. Nah, sekarang orang lain berbuat salah kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Amar ma'ruf nahi munkar. Islah tadi, luruskan, Pak, Anda ini enggak betul melakukan itu. Jangan dong, kita sesama muslim. Beritahu dengan cara yang baik. Nah, kalau sudah disampaikan dengan cara yang baik, masih juga melakukan demikian, lebih baik kita serahkan aja kepada Allah. Orang yang sering dizalimi berarti punya peluang yang banyak untuk diampuni dosa oleh Allah. Karena kezaliman orang lain kepada kita merupakan lahan amal, yaitu kifarat, penghapus dosa dan kesalahan. Tapi lebih baik menghapuskan dosa tidak dengan dizalimi, lebih baik dengan amal kebajikan. Jadi kalau orang lain berbuat kesalahan, kita punya kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, beritahu supaya dia tidak membiasakan perilakunya yang tidak baik. Apakah memegang daging daging babi, bukan daging bibi ini. Daging babi diharamkan karena pekerjaan saya harus memegang daging babi setiap hari. Apakah itu berarti ibadah sholat saya tidak diterima? Saya berusaha untuk selalu memakai sarung tangan ketika harus. Ya, ini sudah cukup baik. Kalau memang terpaksa harus pegang-pegang babi, ya pakai sarung tangan. Tapi kalau terpaksa kena tangan, ya cuci aja. Cuci aja biasa. Yang penting jangan jangan ikut memakan. Dan jangan memakan hasilnya, hasil dari jualan babi. Ya, kalau sekadar hobi gitu, mindah-mindahkan babi, enggak apa-apa. Hobi itu mindahkan. Mohon dijelaskan mengenai alam barzah, alam sesudah meninggal dunia. Kalau Bapak sudah menjelaskan sebelumnya, mohon. Ya, jadi setelah peristiwa kematian, ruh kita masuk di al-barzah, tidak disebutkan di mana, tapi sekit selama di barzah, ruh manusia sudah merasakan amal kebaikan, kenikmatan amal kebaikan yang dilakukan, juga sudah merasakan penderitaan dari dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelum meninggal dunia. Sampai nanti hari kiamat, yang disebut Yaumuddin, hari kebangkitan. Setelah dunia dihancurkan, kita dibangkitkan kembali, masuk ke alam mahsyar. Jadi sekarang ini, semua ruh manusia dari sejak Habil, barangkali yang dibunuh oleh Kabil itu, sampai sekarang itu masih transit di barzah. Di barzah, bukan di California, tapi di barzah. Apakah kita tidak boleh mempunyai life insurance? Mengapa? Mohon Bapak menjelaskan. Asuransi tidak apa-apa, memikir asuransi itu dalam rangka ikhtiat saja. Ajal memang sepenuhnya tergantung Allah. Memang ada asuransi yang disebut konvensional, sekarang ada asuransi yang Islami. Ada beberapa perbedaan. Antara lain, kalau asuransi yang syariah itu, apa yang kita simpan itu tidak hilang, itu kembali. Dan dari keuntungan kita yang nyimpan itu dapat keuntungan. Itu antara lain bedanya, tapi memang luas. Asuransi semula sebetulnya merupakan bentuk ta'awun, saling tolong-menolong. Jadi kayak di kampung, itu ada yang meninggal dunia, masing-masing kirim beras, kirim macam-macam, nanti gantian gitu. Nah, karena tapi asuransi sudah menjadi bisnis, maka berlakulah ketentuan-ketentuan bisnis. Ketentuan bisnis artinya tidak boleh ada riba, tidak boleh ada gharar, penipuan, dan lain-lain. Tidak ada sesuatu yang hilang, yang kita tanam hilang. Nah, asuransi dikit, pada umumnya kan asuransi banyak yang hilang. Kalau kita naik pesawat, asuransi nggak bisa kembali lagi itu. Ya itu aja, itu yang dalam Islam tidak boleh, itu uang kita. Tapi kalau kita ikhlaskan ya terserah. Kemudian niat puasa Syawal dengan niat bayar hutang puasa, apa boleh? Niatnya boleh, tapi berlaku satu aja, pahalanya satu hari. Qadha aja dulu, qadha pada bulan Syawal begitu. Menurut Islam, apakah kita tidak boleh membeli rumah dengan bunga interest? Bagaimana kita berada di desa ini kalau mau membeli cicil rumah boleh? Dan dalam syariah juga ada nyicil rumah. Tentu harganya pasti aja. Ini harga sekian, dicicil sekian tahun, tiap bulan sekian. Jadi tidak ridho, konsep ridho. Yang penting tidak ada riba dan tidak ada gharar. Bank syariah yang dilakukan di kita juga sistem cicilan barang. Tidak pinjam uang, memang tidak meminjamkan uang, justru minjamkan barang. Minjamkan barang, ini kita beli apa? Mau beli rumah, maka bank syariah banyak bank muamalah datang. Beli oleh bank muamalah, nah, bank muamalah cicilkan kepada kita. Prosesnya begitu, dengan cicilan. Jadi tidak meminjamkan uang, justru memberikan, menjual barang dengan sistem nyicil. Mengenai Islam Jamaah yang sedang marak di Indonesia. Islam Jamaah sekarang namanya menjadi LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Prinsip ajarannya selain Qurannya sama, menafsirkan ayat Quran sesuai dengan tafsiran gurunya, tidak pakai tafsiran yang lain. Ajaran yang dikembangkan adalah sistem yang disebut baiat. Jadi setiap masuk harus ada baiat. Kalau sudah baiat, maka itu ada semacam ancaman. Kalau tidak patuh baiat, nanti akan ada sanksi. Namanya sudah sering berubah berkali-kali. Prinsipnya ada imamah, jamaah, dan kemudian ada to'at, bayat. Jadi, itu diambil dari pidato Umar. Tidak ada Islam tanpa jamaah, tidak ada jamaah tanpa imam, tidak ada imam tanpa patuh, tidak ada kepatuhan tanpa bayat. Jadi harus bayat dulu. Apakah betul bayat wajib? Tidak. Kalau orang luar Islam masuk Islam itu bayat, baca dua kalimat syahadat. Jadi tidak wajib bayat. Tapi mau bayat ya silakan aja, asal jangan menganggap itu sebagai sesuatu yang wajib. Sama dengan orang yang mau nikah, yang menikah baca syahadat lagi, padahal dia udah Islam, ustaz lagi suruh syahadat lagi itu ustaz. Kalau mau nikah itu padahal enggak usah lagi baca syahadat, ya tidak apa-apa, namanya tajdid, katanya memperbaharui ikrar. Asal jangan dianggap ritual lagi, nanti jadi bid'ah kalau ritual. Yaitu Islam Jamaah ini ada kecenderungan, paling tidak yang kisah baca itu adalah eksklusif. Tidak boleh menerima masukan dari yang lain. Hadis-hadis yang diterima harus mankul melalui guru dia. Tidak boleh melalui buku sembarangan, harus melalui guru, mankul namanya. Dan kemudian ada agresif, semua di luar dirinya adalah salah. Kalau ada pendirian yang lain, menurut teman saya pokok prinsipnya itu. sekarang berkembang memang di tanah air kita banyak sekali perkembangan. Saya sudah beberapa kali ada dialog person mengenai itu, dan terakhir itu saya bikin apa poin-poin butir-butir, silakan Anda baca ini. Anda setuju atau tidak? Dia mengatakan ini setuju, sama dengan kita menurut pernyataan. Tapi saya kirim dipantau, ternyata apa yang ditulis, maaf saja, tidak jujur juga. Dalam pengajian internetnya masih tetap seperti dulu, seperti Darul Hadis, yaitu menyesatkan orang lain dan lain-lain. Itu yang saya dapatkan. Tapi mereka baca syahadat sama, cuma bacaan sholatnya agak khusus, menterjemahkan Quran dengan terjemah-terjemah sesuai dengan kehendak guru dan lain-lain. Apa diperbolehkan minum wine dalam arti tidak sampai mabuk? Dokter menyarankan untuk kesehatan. Tidak boleh. Sesuatu yang haram banyaknya sedikitnya haram. Jadi kalau khamar itu walaupun sedikit haram, ya tentu minum sedikit ya haramnya ya sedikit, itu semakin banyak semakin besar dosanya. Tidak boleh, tetap tidak boleh, karena bukan soal sedikitan. Kalau memabukkan bukan soal minuman, kalau memabukkan nasi aja jadi haram kalau memabukkan. Kalau memabukkan, tapi kalau arak, khamar lah dalam bahasa Arabnya, sedikit atau berbanyak sama, tetap tidak boleh haram. Ramadan tahun lalu banyak menjelaskan tentang dibentuknya gerakan moral untuk memperbaiki kondisi bangsa dan prihatinkan. Bapak terlibat dalam pembuatan kurikulumnya. Bagaimana gerakan itu sekarang satu tahun kemudian hasilnya? Pemerintah organisasi lah. Ya, mana yang lebih penting dalam memperbaiki kondisi bangsa sekarang ini, membuat sistem yang ideal, diformulasi sedemikian rupa untuk mengatasi satu kondisi atau membentuk karakter manusia yang menjalankan sistem tersebut? Ceramah awal Ramadan pernah disinggung. Hakim adalah hari Bapak, tolong ceritakan bagaimana sejarah mengikat Bapak sekarang lebih. Ya, maaf, ada yang terakhir yang tidak betul. Pak Mita lebih populer dari Agim, enggak. Kalaupun lebih populer, karena lebih tua aja, 63, Agim baru 30 sekian. Sudah lama gitu, di dunianya sudah lebih lama. Sudah banyak cucu. Begini, ya memang kita ada keprihatinan di negara kita, yaitu menyangkut krisis moral. Awal segalanya krisis moral. Jadi reformasi yang gulirkan ternyata mempunyai dampak yang cukup serius, yaitu kebrutalan, ketidaksantunan, ketidakjujuran, kurang tangguh bangsa itu. Mudah gelisah, mudah bertengkar gitu, caci maki biasa, buka aib juga tidak merasa dosa. Nah ini yang kita perhatikan, sehingga lahirlah berbagai macam ikhtiar dan usaha. Saya sesuai dengan bidang saya berusaha melakukan satu, bukan perobakan, penyempurnaan kurikulum pendidikan agama di perguruan tinggi dengan titik berat moral. Jadi kalau berbicara tentang akidah, ujungnya harus kepada akhlak. Berbicara tentang syariah, juga salat bukan hanya ritualnya, tapi juga akhlak. Nah, bagaimana membentuk akhlak? Itu yang kami sebut dengan kesolehan sosial. Sudah dilakukan berbagai macam seminar, workshop, pelatihan segala macam, dari tingkat bupati sampai tingkat asisten, terus sampai tingkat camat, sampai keluar, dan di ormas-ormas. Dan ini ikhtiar usaha. Ada yang sini, ada apa? Jalan terus. Problem kita adalah problem krisis kesolehan sosial. Jujur menjadi barang langka, santun menjadi sesuatu yang mahal, kepedulian sosial menjadi kurang. Masyarakat sekarang tidak punya rasa malu, kalau melanggar juga bangga, bukan malu. Nah, ini hal ini yang harus ditekankan. Itu ajaran Islam. Banyaklah dikirim ustaz-ustaz yang ke Jepang, ke macam-macam. Lihat Singapura, lihat bagaimana orang bisa itu, tentang kebersihan lingkungan. Nggak merasa dosa kalau nebang pohon, kalau menghancurkan hutan, nggak merasa dosa, tidak merasa berdosa kalau melanggar aturan. Nah inilah yang dihadapi kesulitan. Sudah mungkin lebih dari 1 tahun. Ya memang ini tidak bisa cepat ya. Tapi saya kira mudah-mudahan ada mulai kesadaran. Jadi kita lihat ini orang yang sholat tambah banyak gitu, paling tidak sholat Jumat. Yang zikir di mana-mana begitu, sampai zikir masuk televisi, zikir masuk BUMN, zikir masuk hotel bintang 5, zikir muhasabah, menangis, meraung-raung segala macam, bolehlah terus. Tapi bagaimana ini akhlakin hubungan dengan teman, hubungan di kantor, etos kerja bagaimana? Kejujuran, santun, ini yang justru prihatin. Bisnis kotor, hiburan jorok, ya cerita-cerita tentang Islam penuh dengan mistik. Ini enggak membangun moral ini. Kita malu sekali, orang bangga dengan melanggar peraturan. Kalau antri nyerobot tidak merasa dosa karena enggak ada ayatnya dalam Quran. Halannya seperti itu. Padahal Islam kan enggak boleh zalim, enggak boleh menyakiti orang. Prinsip orang Islam itu adalah la dararo wa la dirar. Jangan membuat sulit diri dan jangan bikin sulit orang lain. Itu prinsip Islam. Hal-hal yang seperti itu, akhlak sosial ini, ini yang ya sedang diusahakan. Tentu saya sebagai hamba Allah kecil ya tidak banyak berbuat banyak, tapi kita sampaikanlah kemarin dengan acara buka bersama sampai ke tingkat Wapres Ketua MPR sudah dirasa-rasanya disosialisasikan dan masih terus harus dilakukan. Jadi kurikulum pendidikan agama harus mengarah ke, dulu ada budi pekerti itu sudah lama dihilangkan budi pekerti. Di ITB adakan agama kurikulumnya etika. Jadi betul-betul menyangkut moral nih, disiplin, malu kalau melanggar begitu, selalu menghargai pendapat orang lain, membiasakan terima kasih kepada orang lain, membiasakan berani minta maaf kepada orang lain kalau salah. Hal-halnya seperti itu prinsip dalam Islam, tapi dianggap bukan Islam. Ajaran Islam. Jadi apa figur seorang muslim itu hanya tergambar sholat rajin, kemudian ke masjid rajin, itu juga betul, tapi bukan hanya itu, juga jujur ketika kerja, punya etos kerja yang baik, ulet bekerja, tangguh, tidak mudah gelisah dan tidak mudah marah, tidak mudah kecewa, tidak mudah resah, harus ulet. Nah, hal-hal yang seperti itu akhlak yang sebetulnya, ya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang sedang kita kembangkan. Rupanya kita tidak siap gitu dengan kebebasan, jadi segalanya menjadi bebas walaupun mengganggu kebebasan orang lain. Nah, tentu tidak bermaksud saling salah menyalahkan, tapi menjadi tanggung jawab semua. Faktornya apa selain pendidikan? Keteladanan. Lah kalau para tokohnya, kalau setiap statement-statement menyakitkan kelompok lain, ini nggak bisa. Bagaimana rakyat tidak ikut-ikutan? Ya, kalau setiap statement-nya menyakitkan orang, sulit rakyat bagaimana bisa santun? Jadi harus diawali dari para tokoh, apa termasuk para para kiai, terutama tokoh-tokoh agama. Jadi, nah seperti itu, ini yang saya kira ini kan. Agim adalah salah seorang yang sangat konsen ini, dan untuk komunitas tertentu Agim adalah diterima oleh yang muda, oleh teman-teman yang belum masuk pesantren gitu, itu malah justru figur Agim, ada figur teman-teman yang lain yang lebih berperan. Saya memang kalau saya konsentrasinya kan di ITB sama di kampus, lebih banyak memberikan kuliah itu. Tapi ini sudah pendidikan agama di sekolah juga kita usahakan untuk lebih banyak dengan penataran guru-guru, coba tekankan soal akhlak inilah. Beberapa sekolah Islam sudah mulai, punya di Bandung ada beberapa sekolah Islam SD, TK, SD, SMP sudah banyak. Tapi kita menghadapi problem anak-anak yang sudah tingkat SMP lulus mau SMA agak sulit, SMU-nya itu masuk lagi ke sekolah yang biasa. Sudah ada beberapa kasus stres anak itu karena dia di sekolahnya kan jujur, tidak ada guru merokok, tidak ada yang ngepe. Nah, kalau ini teratur, nyimpan sepatu saja beres gitu kalau mau ke masjid. Sehingga teratur. Begitu dia lulus sekolah lagi ke sekolah yang biasa, lihat pak gurunya maksa jual diktat, kemudian mau ujian ada yang dibisikin, kemudian gurunya jarang masuk, dia stres, dia kok gini. Nah, itu jadi dunia di luar enggak cocok. Nah, inilah yang kita sempat diskusikan, bagaimana pesantren-pesantren yang eksklusif seperti Zaitun. Di Zaitun itu kalau di dalam kan disiplin, baik saya begitu, Allahu Akbar, wah, datang ke masjid, berjamaah, sholat, jujur anak-anaknya, satu sen pun kalau uang orang tidak boleh diambil, sandal orang kalau tanpa izin tidak boleh, disiplin ketat, akhlak baik. Tapi saya bayangkan, kalau 6 tahun di sana terus baik, keluar bagaimana itu lihat. Nah, ini yang sering melahirkan stres anak-anak itu. Stres karena melihat kok dunia ini jahat semua, jelek semua. Jadi bisa kaget ya, apa yang disebut culture shock itu kan begitu, yang seperti terjadi pernah katanya di Saudi dan lain-lain. Itu saya kira komentar saya terhadap ini surat dari Bapak atau Ibu mengenai kondisi bangsa kita, krisis kesolehan sosial. Kalau yang ibadah tanpa banyak, ini cuma yang jujur, yang santun, ini yang ulet. Ini sehingga produktivitas kerja kita kan kalah oleh Vietnam, kalah oleh Filipina, udah kalah kita di bawah Laos. Dari 60 nomor 59 kita. Produktivitas terendah itu kan ngeri sekali itu hasil penelitian. Tapi bagaimanapun itu bangsa kita. Jangan salahkan orang, salahkan kita. Pada saat mengunjungi keluarga yang sedang berduka orang lain, banyak membawa makan dan hidangkan para tamu. Apakah boleh di saat tersebut boleh makan pada hadiran tertentu? Juga mengatakan pada saat jenazah belum dikubur. Ya, jadi memang seharusnya kalau ada yang meninggal dunia, yang datang tuh bawa makanan. Atau kalau mungkin tidak makanan sekarang dalam bentuk uang dan lainnya. Itu yang dianjurkan oleh agama. Tapi untuk walaupun bawa makanan, ada terkesan pesta-pesta, hindarkanlah. Hindarkan, jangan sampai ada itu. Ya, dibuat sedemikian rupa yang tetap santun, tidak menyinggung perasaan, tapi juga tidak melanggar. Nah, bagaimana itu dikemas dengan cara yang searif-arifnya, yang sebaik-baiknya. Jadi baik kalau kita datang kepada yang meninggal dunia, kita membawa makanan dan lain-lain, atau apa, mungkin uang atau apa. Itu memang anjurannya demikian. Kalau di kita kan suka disediakan itu, ada wadah tertutup pakai kain begitu gitu. Tapi kalau yang nakal bukan naruh malah ngambil gitu. Ini memang penyakit juga. Baik, Bapak dan Ibu, saya kira malam ini kita sampai di sini. Kita masih ada kesempatan bertemu untuk Bapak-bapak hari Jumat. Kemudian Idul Fitri insyaallah, mudah-mudahan besok masih kumpul di sini. Takbiran sekaligus silaturahmi. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita tutup dengan berdoa. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.